Mitra bisnis, banyak kepala daerah yang mengundurkan diri untuk memberi jalan keluarganya berlaga meneruskan posisinya. Menurut Wapres JK, modus seperti ini tidak benar dan Kementerian Dalam Negeri diminta tidak mengabulkan surat pengunduran diri jika motifnya seperti itu. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Bidang Politik Indonesia Corruption Watch, Donald Faris. Pak Donald, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ini kan mensiasati kelemahan dari Undang-Undang Pilkada yang memang tidak menyebutkan secara detail definisi petahana, sehingga mereka yang keluar atau berhenti menjelang proses pendaftaran pilkada tidak kemudian dikategorikan petahana. Polemiknya kan muncul di situ. Jadi saya menyampaikan bahwa mundur rame-rame jelang pilkada ini adalah siasat sejumlah calon kepala daerah untuk membuka ruang bagi keluarga mereka untuk bisa berlaga di pilkada 2015. Itu yang menjadi dasar awalnya kan, mundurnya para kepala-kepala daerah tersebut. Nah, memang kaitannya sulit dibantah bahwa ini ada misi tertentu untuk membuka akses bagi keluarga maju di dalam pilkada tersebut, begitu. Apakah hal ini bisa dikategorikan sebagai KKN, Pak? Tidak bisa dikategorikan sebagai KKN menurut saya. Apa unsur korupsinya, kolusi dan nepotismenya? Gitu kan, orang mau berlagak, tetapi kan yang ada itu kan undang-undang membatasi kan, pasal 7 undang-undang pilkada itu. Dia membatasi di situ bahwa punya konflik kepentingan itu adalah keluarga, hubungan perkawinan, hubungan darah, tapi juga tidak bisa dikategorikan sebagai KKN. Cuman ini menurut saya lebih mensiasati saja. Mereka maju dan tentu akan potensi politik dinasti terus-terusan terjadi itu akan ada begitu. Nah, mereka kan mensiasati pasal itu dengan cara mundur dulu supaya pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi sehingga dikategorikan sebagai orang yang memiliki konflik kepentingan. Nah, mundur itu sebagai langkah menghindari pasal 7 itu. Lalu apa yang harus dilakukan negara dalam menghadapi fenomena ini? Setuju dengan usulan Wakil Presiden dan kami juga sebenarnya masyarakat sipil sudah mengusulkan juga. Menteri Dalam Negeri jangan kemudian mengeluarkan SK pada saat tahapan pendaftaran calon. Jadi syarat pendaftaran itu sudah ada SK mundurnya bagi orang-orang yang memiliki konflik kepentingan. Jadi ada SK mundur bapaknya kah atau istrinya kah begitu yang memiliki konflik kepentingan tadi. Jadi misalnya nih analoginya, kalau yang jadi bupati sekarang itu adalah bapaknya, kemudian yang akan maju di pilkada selanjutnya Desember 2015 itu adalah istrinya, maka syarat istri ini mendaftar kepada KPU adalah sudah ada surat keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap pemberhentian secara hormat bapaknya tadi. Nah, kalau supaya kemudian Kementerian Dalam Negeri tidak terjebak dalam siasat mereka, ya Kementerian Dalam Negeri jangan keluarkan SK pemberhentian mereka. Nah, itulah yang kemudian diminta oleh KPU sebagai syarat. Artinya kan kalau dia tidak keluarkan SK, tidak memenuhi syarat kan orang itu sebagai persyaratan administratif sebagai bakal calon kepala daerah. Kalau kita lihat tren seperti ini, apakah artinya kini orang maju sebagai pemimpin lantaran mempunyai motif sendiri dan bukan memajukan bangsa? Ya, banyak kasus yang memang mengindikasikan demikian, tetapi ya juga kita tidak bisa menggeneralisir. Masih banyak juga kepala daerah yang bersih, progresif. Tapi kalau sudah turun-temurun jadi kepala daerah, ya kita sanksi orientasi untuk membangun daerah itu menjadi lebih baik, itu menjadi tujuan utama maju. Demikian Koordinator Bidang Politik Indonesia Corruption Watch, Donald Faris. Saya Kiki Wijaya.